apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ikhwani fi din, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul di musala yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Jawabu Su'alin Fi Jihadid Dafi. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca bagian yang keenam, solusi yang keenam, yaitu memahami pokok-pokok penyebab kesesatan Khawarij kontemporer, ya, yaitu tidak membedakan antara tingkatan-tingkatan persoalan dan tidak membedakan tingkatan-tingkatan dalil. Kita ulang sedikit ya. Abu Qatadah wa ghairuhu minal ulama'i wa hum katsirun min ulama'il ummah. Syekh Abu Qatadah Al-Filistini dan para ulama lainnya, dan jumlah mereka sangat banyak di kalangan umat Islam. Ya rauna, mereka berpendapat annal muslim alladzi sabata lahu indana abdul islami, bahasanya seorang muslim yang pada diri dia telah terbukti, telah terasa masuk Islam, idzar taqaba syai'an min asyirkil akbar jahilan, jika dia melakukan sebuah tindakan syirik akbar karena faktor kebodohan, wa saha jahlu, dan kebodohannya adalah kebodohan yang benar yang diakui oleh syariat, bukan karena faktor i'rad, bukan karena tidak mau belajar, bukan karena malas, sudah ada usaha tapi dia tidak sampai, atau ada usaha untuk belajar tapi adanya ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mengajarkan seperti itu. Di kondisi seperti itu annahu la yakfuru, maka dia tidak kafir secara otomatis. Aila nahkumu alaihi bil kufri wal khuruj minal millati bi mujarradi dzalika, maksudnya kita tidak memvonis dia sebagai orang kafir, orang musyrik, orang yang keluar dari agama, bimujarradidzalika, sekedar karena tindakannya itu. Bal hatta tuqama alaihil hujjatu fayukhalifaha, tapi dia baru dikafirkan sampai ditegakkan kepadanya hujjah dan dia kemudian menyelisihi, menentang hujjah tersebut. Hadza qauluhum, inilah pendapat Abu Qatadah dan para ulama lainnya. Wa huwa ahadul aqwali fil mas'alati wa aqwaha, dan pendapat ini adalah salah satu pendapat dalam masalah mudhir bil jahil, lagi muslim yang melakukan syirik akbar karena kebodohan. Wa aqwaha, dan merupakan pendapat yang paling kuat. ala tafasila wa quyudin la budda minha tu'rafu fi mahaliha, berdasarkan rincian-rincian dan syarat-syarat pembatasan-pembatasan yang harus dikenali, yang harus terpenuhi, yang bisa dibaca pada tempatnya, pada buku-buku yang membahasnya. Kita lompat karena kemarin sudah sampai titiknya. Waqad yaj'alu ba'duhum hadhihi al-mas'alati min al-masail al-khafiyyati hasba tasnifatihim. Sebagian pengikut Abu Maryam al-Mukhlis menjadikan masalah ini termasuk masalah khafiyyah, masalah yang samar, masalah yang tersembunyi. Hasba tasnifatihim, menurut pembagian mereka. Mereka membagi masalah itu, ada masalah zahirah, ada masalah khafiyyah. Masalah zahirah itu masalah yang sudah jelas, semua orang tahu, yang tidak ada udzur jahil, terutama pada masalah syirik akbar, kata mereka. Sementara masalah khafiyyah adalah masalah yang samar, biasanya yang mengetahui hanya para ulama, sementara orang-orang awam tidak mengetahuinya. Nah, mereka mengatakan, ya, sebagian pengikut Abu Maryam menganggap ini sebenarnya masalah khafiyyah. Walakinnahum la yalbasuna tawilan hatta yukafirul ulama alladzina khalafuhum fiha. Tapi tak lama kemudian mereka juga mengkafirkan para ulama yang berbeda pendapat dengan mereka dalam masalah ini. Bidakwa annahu qad qamat alaihimul hujjatu, dengan alasan, dengan klaim hujjah sudah tegak pada ulama-ulama yang beda pendapat dengan mereka tadi. Walidza yukaffiruna man yuwafiquhum fi mas'alatil udhri bil jahli. Oleh karena itu, Abu Maryam al-Mukhlis dan para pengikutnya juga mengkafirkan para ulama yang sebenarnya dalam masalah udzur bil jahl sependapat dengan mereka. Ka Syekhi Abi Muhammad al-Maghdibi wa Syekhi Ali al-Khudairi wa Syekhi al-Fahdi wa Syekhi Hamud al-Huqlai wa amsalihi. Seperti Syekh Abu Muhammad Al-Mandisi, Syekh Ali Al-Hubair, Syekh Al-Fahad Nasir bin Hamad Al-Fahad, wa Syekh Hamud bin Uqla Asyuaibi, wa Amtalihim, dan para ulama yang seperti mereka. Wa Qas Syekh Hamid Al-Ali, juga seperti Syekh Hamid Al-Ali, seorang ulama Kuwait. Wa Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz wa ghairihim katsirun. Dan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dan juga banyak ulama lainnya. Ma anna haula'i kullahum yaquluna bi'adamil udri bil jahli fi mas'alati afdiddin ay asy-syirkil akbari. Padahal para ulama ini tadi, Abu Muhammad Al-Maghdibi, Ali Al-Hubair, Nasir Al-Fahad, Hamud bin Uqla Asy-Syu'aibi, Hamid Al-Ali, Abdul Qadir bin Abdul Aziz, dan beberapa ulama lainnya, mereka semua mengatakannya dalam masalah asy-syirk, dalam masalah syirik akbar, kata mereka tidak ada uzur bil jahal sama sekali. Sebenarnya pendapat dengan Abu Maryam al-Mukhlis dan para pengikutnya. Lakin al-Mukhlifa wa adba'ahu yukaffirunahu. Tapi tetap saja Abu Maryam al-Mukhlis dan para pengikutnya mengkafirkan mereka, para ulama ini tadi. Li'annahu indahu wa inkanu yakuluna bi'adamil udri bil jahli fi asli tauhidi lakinnahum adarul mukhalifa fi hadhihi al-mas'alati wa tabaruha mas'alatan ijtihadiyatan wa lam yukaffiruhu. Abu Maryam al-Mukhlis dan para pengikutnya mengkafirkan para ulama tadi, karena menurut mereka sekalipun para ulama ini berpendapat tidak ada udzur jahil pada pokok tauhid, pada masalah syirik akbar, tapi para ulama ini tadi azharul mukhalifah fi hadhihi almas'alati, mereka memberi udzur, berlapang dada terhadap ulama-ulama lain yang berbeda pendapat dengan mereka dalam masalah ini. Wa'tabaruha mas'alatan ijtihadiyatan, dan mereka menganggap, yang para ulama ini tadi menganggap masalah ini masalah ijtihadiyah. Walam yukafiruhu, dan para ulama ini tidak mengkafirkan ulama-ulama lain yang berbeda pendapat dengan mereka. Nah, ini bedanya ya. Apa persamaannya? Ya, mungkin Syekh Abu Muhammad Al-Maghdisi, Syekh Ali Al-Humbair, ya, Syekh Nasir Al-Fahad, Syekh Hamud Al-Uqla, Hamid Al-Ali, Abdul Qadir bin Abdul Aziz, bahkan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat tidak ada uzur bil jahal sama sekali pada masalah syirik akbar. Itu pendapat yang mereka pegangi berdasarkan kajian yang mereka lakukan. Tapi terhadap ulama-ulama lain yang tidak berpendapat begitu, dan jumlahnya juga banyak ya, Syekh Sulaiman bin Nasir Al-Ulwan, Syekh Soleh Muhammad bin Soleh Al-Utaimin di Saudi, belum lagi para ulama-ulama mujahidin, Abu Muhammad, Abu Qatada Al-Filistini, Abu Yahya Al-Libi, Abu Atiyah, Syekh Atiyah Al-Libi, kemudian para ulama Al-Azhar, Syekh Muhammad Abdul Maksud Al-Afifi, para ulama Sudan, para ulama lainnya ya, Al-Jazair dan lain-lain yang termasuk Maroko ya, ada Syekh Hasan Al-Qattani, ada Syekh Umar bin Mas'ud Al-Hadusi dan banyak ulama lainnya, mereka berpendapat berbeda, dan di antara mereka tidak pernah ada kafir mengkafirkan, tidak pernah ada fasik memfasikkan, karena bagi mereka ini persoalan ijtihadiyah. Fayaquluna, maka Abu Maryam Al-Muqlid dan para pengikutnya mereka, Abu Maryam Al-Muqlid dan para pengikutnya mengatakan hum kuffarun, mereka ini para ulama tadi, Abu Muhammad Al-Maghdisi dan seterusnya adalah orang-orang kafir. Kenapa? Li'annahum lam yukafirul kuffar, karena mereka tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Waqad qamat 'alaihimul hujjatu zamu, sementara hujjah sudah tegak kepada mereka. Zamu, begitulah Abu Maryam Al-Muqlid dan para pengikutnya mengklaim. Menyangka kami sudah menjelaskan kepada mereka tidak ada usul jahil dalam kesyirikan akbar, dan mereka sendiri juga berpendapat begitu. Dan kalau tidak kesuen ya, memaafkan, berlapang dada terhadap ulama lain yang berbeda pendapat, berarti dia tidak mengkafirkan orang kafir, dia sudah tegak hujah, menyelisih hujah, maka dianggap kafir juga. Kafir juga. Inilah kafir berantai yang mereka lakukan. Baik, ikhwan fi din rahimakumullah, ya, sebenarnya pembahasan masalah al-udzri bil jahl, ya, masalah udzur dengan kebodohan ini sebagaimana disebutkan oleh saya sendiri, ya, disebutkan di sini fahadza sa'bun wa yatulu jiddan wa lahu mahalluhu, ya, permasalahan ini sangat berat, panjang sekali, dan ada tempatnya tersendiri dalam ruang artikel yang semula tanya jawab ini, bukan untuk membahas itu saya menulis ini, tapi sampai hari ini banyak sekali para ulama menulis buku, baik yang berpendapat ada uzur jahal dalam syirik akbar maupun tidak ada uzur jahal pada syirik akbar. Dan kadang dua kelompok yang beda ini nyomot-nyomot ulama-ulama yang sama. Nanti yang berpendapat ada uzur jahal, dia pakai juga perkataan Ibn Taymiyah. Nanti yang berpendapat tidak ada uzur jahal, nyomot juga perkataan Ibn Taymiyah. Sama nanti yang berpendapat ada uzur jahal, mencomot perkataan-perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nanti yang tidak ada uzur jahal pun nyomot perkataan yang sama. Kalau dari dulu ada perbedaan yang demikian tajam sampai hari ini, maka sangat sembrono ya kalau kemudian ada yang berani menyatakan ini masalah sudah masalah ijma, masalah yang qati ya. Sangat sembrono kalau seperti itu ya. Karena kita lihat ya, para ulama sendiri yang berpendapat tidak ada uzur bil jahal seperti Syekh Abu Muhammad Al-Mahdisi umpamanya. Kalau diterapkan pada kenyataan umpamanya ditanya dalam fatwanya bagaimana, apakah benar berita Syekh mengkafirkan Syekh bin Baz dan Syekh Taimin, jawabnya selalu menolak. Tidak, kami tidak mengkafirkan Syekh bin Baz dan Syekh Taimin. Padahal jelas ya kan, kalau dilihat dari kedudukannya Syekh bin Baz itu mufti ulama Tawud kan begitu. Kalau namanya ulama Tawud mentaati Tawud kan secara kuantuan ini namanya tidak kubur dengan Tawud yang begitu. Tapi persoalannya bukan tidak kubur dengan Tawud. Persoalannya itu apakah tahu enggak Syekh bin Baz ini kalau yang dia anggap ulil amri itu tawud. Nah, persoalannya begitu, bukan karena tidak mengkufuri tawud, tapi karena dia anggap ini penguasanya masih ulil amri ya. Karena ada anggapan yang seperti itu ya, dia salah analisa. Namanya salah analisa itu mau tidak mau kan disebutnya jahil murokat, sesuatu yang sebenarnya tawud tapi dianggap yang harus dikufuri ya. Dianggap sebagai amirul mukminin yang wajib didengar dan ditaati. Ini tempe ini roti kuning ya, ini tai juga kuning, nggak bisa bedakan ya. Kalau dia anggap tai yang apa, tai yang kuning ini roti yang halal dimakan begitu, enak dimakan, ini namanya kan jahil murokab, salah identifikasi. Tapi tidak ya, tidak serta merta kemudian saya Abu Muhammad Al-Nawawi mengkafirkan Syekh bin Baz. Dan seperti itu banyak di kalangan ulama kita ya. Mufti sebelumnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh yang termasuk keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga ya. Dia sangat keras dalam masalah penerapan hukum-hukum sekuler di Arab Saudi ya. Yang memfatwakan undang-undang perdagangan, kantor dagang dan industri Arab Saudi itu hukum wati yang kufur. Tapi tetap saja dia jadi mufti seumur hidupnya sampai beliau meninggal begitu. Dan tetap juga menganggap penguasa Saudi itu sebagai ulil amri yang menjadi taat. Apa kemudian ada ulama lancang-lancangnya orang berani mengatakan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh itu orang yang terjatuh pada syirik akbar, tidak merealisasikan syarat tauhid yaitu iman billah dan kufur bitaghut. Tidak semudah itu. Karena ini persoalannya bukan menolak kewajiban itu tadi ya. Tapi ini persoalannya identifikasi ini benar tauhid atau bukan, ini syirik akbar atau bukan, itu persoalannya di situ. Karena itu namanya namanya takfir ta'yin. Yang dihukum ini orang, bukan perbuatan. Yang dihukumi orang, bukan perbuatannya, bukan dilihat asal berbuat begitu maka langsung musyrik, langsung kafir. Tidak seperti itu. Tapi dilihat benar enggak kondisi orangnya seperti apa. Apakah mungkin pada dia terjadi kebodohan? Ada enggak usaha kepada dari dia untuk menolak kebodohan itu tadi? Kadang ada usaha saja orang enggak sampai kepada kebenaran. Ya. Karena faktor taklid tadi kepada ulama yang ngajari dia seperti itu. Ya belajar ada usaha, tapi adanya ulama-ulama yang mengajar seperti itu umpamanya. Nah ini mewajibkan ya seorang muslim untuk berhati-hati. Nah secara umum ya kita akan sempatkan membahas beberapa dalil ya yang disebutkan oleh para ulama tentang tidak adanya uzur fil jahl sama sekali pada perkara syirik akbar. Secara umum ya, sebagaimana disebutkan dalam buku-buku ulama yang berpendapat begitu, mereka menyebutkan beberapa dalil, baik ayat atau hadis atau apa yang mereka klaim sebagai ijma. Yang pertama mereka menyebutkan ayat al-misak, ayat tentang perjanjian antara Allah dengan bibit-bibit manusia dalam surat Al-A'raf ayat 172-174. Wa idh akhadha rabbuka وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ayat seterusnya, dua ayat seterusnya. Kemudian ada ayat lainnya. Mereka menyebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan orang-orang musyrik asli yang belum pernah masuk Islam, tapi dianggap disebutkan dalam ayat-ayat itu mereka bodoh dan mereka tidak diuzur. Contohnya seperti surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Atau dalam surat At-Taubah ayat yang kelima atau keenam ya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'adzirhu hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighhu ma'mana. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun ya. Berjalan. Dan ada beberapa ayat lainnya yang disebutkan ini orang-orang musyrik semuanya dilayak lamun, jahilun dan sebagainya, orang-orang bodoh, tapi Allah tetap menganggap mereka musyrik, mereka kafir, masuk neraka dan sebagainya. Ayatnya cukup banyak yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ayat hadis-hadis yang mengisahkan tentang orang-orang musyrik jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka masuk neraka padahal belum datang kepada mereka risalah secara khusus. Ada hadis tentang ibunya Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka, bapaknya beliau yang masuk neraka. Bahkan ada hadis yang cukup mengerikan yang disebut dengan hadis Bani Muntafaq itu, Haithuma marorta di kubri musyrikin, di kubri amiriyin au musyrikin fabashiru binar. Kira-kira seperti itu ya. Dimanapun kamu melewati kuburan orang Bani Amir atau orang Quraisy atau orang musyrik Arab lainnya, maka beritahukanlah kepada dia bahwasanya dia akan masuk neraka. Dan banyak beberapa riwayat seperti itu ya kira-kira. Nah ini beberapa ayat, beberapa hadis, dan nanti ada beberapa klaim yang mereka sebut ijma, tapi mereka mengutipnya dari para ulama belakangan ya, abad 13 Hijriah. Yang kalau kita mundur sejarahnya sedikit ke abad 12 saja ketahuan kalau itu tidak ijma. Kita akan bahas yang pertama pada ayat Nisa ya. Surat Al-A'raf ayat tadi berapa? 172, 174. Dalam ayat itu disebutkan Allah mengambil perjanjian dengan setiap benih. Nah, ketika seorang calon janin, calon sperma ya, masih berada di tulang sulbi bapaknya, dia diambil oleh Allah, dihadapkan, ditebarkan begitu, kemudian diambil perjanjian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka mereka menjawab, qalu bala syahidina. Mereka menjawab, ya kami menyaksikan. Maka Allah menyatakan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Perjanjian ini dibuat agar kalian nanti di hari kiamat tidak mengatakan kami lengah, kami lalai dari perjanjian ini. Au taqulu innama asyraba abauna wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Apa tuhlikuna bima fa'alal mubtulun. Atau jangan sampai kalian di hari kiamat nanti mengatakan yang berbuat musyrik itu kan bapak-bapak kami, orang tua kami, nenek moyang kami. Sementara kami ini hanya keturunan yang datang setelah mereka. Kami hanya meneruskan transmisi yang sudah mereka lakukan. Apakah engkau ya Allah akan mengazab kami karena perbuatan orang-orang yang batil sebelum kami, nenek moyang kami. Dan itu mereka mengutip beberapa perkataan ahli tafsir yang menyebutkan bahasanya setiap orang itu karena sudah diambil fitrahnya, sementara dalam perjanjian fitrah ya, mitak tadi, sementara dalam ayat itu disebutkan tujuan mitak itu adalah agar nanti di akhirat tidak ada orang beralasan dengan taklid atau dengan lalai, bodoh. Maka berarti ketika orang lain ke dunia itu dia sudah punya hujah, sudah ada hujah pada dia, yang kalau dia melanggar hujah itu, dia berbuat syirik, melanggar alastu bi rabbikum tadi, maka otomatis di akhirat nanti dia akan masuk neraka. Di dunianya jelas langsung dia musyrik karena hujah sudah tegak kepada dia. Maka tidak ada uzur jahat sama sekali, karena setiap orang punya hujah tadi, hujah mitak tadi, hujah fitrah. Tidak perlu ada rasul, tidak perlu ada kitab suci, tidak perlu ada dakwah pun, sudah ada hujah yang tegak pada dia, yaitu fitrah tadi. Makanya dia otomatis masuk neraka di akhirat. Dan ketika lahir di dunia dia melanggar itu mitak tadi, maka dia langsung musyrik, langsung kafir. Dan mereka kemudian mengutip sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, tentang ayat itu, bahasanya nanti di akhirat orang yang paling ringan siksanya di akhirat akan dihadapkan kepada Allah. Kemudian ditanya, seandainya kamu punya bumi, langit, emas sepenuh bumi, apakah kamu mau menebus siksa neraka itu dengan kekayaanmu itu? Maka orang itu menjawab, ya benar. Maka Allah menyatakan, sebenarnya yang aku inginkan dari kamu itu murah saja, tidak perlu tebusan emas sebanyak bumi, tapi cukuplah kamu di dunia dulu tidak perlu berbuat syirik, maka kamu tidak perlu disiksa di sini. Nah, kata mereka ini hadis menunjukkan bahwasanya orang berbuat syirik ya, karena faktor kebodohan, sekalipun kebodohannya itu sah ya, memang memungkinkan terjadi kebodohan pada dia, maka tidak ada uzur sama sekali. Ini cara mereka memahami ayat dan hadis tadi. Dan kalau kita cek dalam kitab-kitab tafsir yang asli, ya ternyata persataan para ulama tafsir itu mereka sebutkan sepotong-sepotong, karena ada banyak lanjutan penjelasannya itu tidak disebutkan. Kenapa? Karena kalau disebutkan jelas membatalkan cara mereka berargumentasi ini. Nah, dalam hal ini ada seorang ulama hadis dari Sudan, muridnya Syekh Sulaiman bin Nasir Al-Ulwat, namanya Syekh Sodik bin Abdul Rahman. Beliau dalam kasetnya itu, kaset tentang pembahasan Uzur bil Jahal itu, beliau menyebutkan ya, bantahan yang cukup mudah dan mengena tentang cara mereka berdalil dengan ayat fitrah tadi ya, bertanya dengan adanya mitah tadi, fitrah tadi, orang sama sekali tidak berlaku pada dia Uzur Jahal ya. Beliau ambilkan ya, sebuah kitab Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah ya, sebuah kitab yang diakui oleh semua pihak, baik yang setuju atau tidak setuju ya, baik yang mengatakan ada Uzur Uzur Jahal dalam syirik akbar atau tidak ada Uzur Uzur Jahal dalam syirik akbar ya, dua kelompok ini sama-sama pakai buku ini. Karena ini termasuk salah satu buku Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang mu'tabar ya. Dia sebutkan, dia ambil ya, penjelasan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Bukunya sangat terkenal ya, hampir semua orang salafi mempelajari buku ini. Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, ada 9 jilid ya. Dikarang oleh Imam Abdul Qasim Hidratullah bin Hasan bin Mansur Al-Qabari Ar-Razi Al-Lalika'i, wafat pada tahun 408 Hijriah. Jadi ini ulama abad 4 Hijriah, meninggal pada awal abad 15. Dia menyatakan dalam babnya itu pada juz 1, pada bagian-bagian awal ya, dari awal penjelasan Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dia sebutkan siyaqu ma yadullu min kitabillahi wa ma ruwiya an Rasulullah sallallahu anna wujuba ma'rifatillahi wa sifatihi bisam'i la bil aqli. Pemaparan tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan bahasanya mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, termasuk nanti mengenal Rasulullah SAW itu sendiri, bisam'i la bil aqli adalah landasannya, caranya, bagaimana cara orang mengenal Allah, Rasulullah, cara mengenal beribadah kepada Allah adalah bisam'i, dengan wahyu. La bil aqli, bukan dengan akal, bukan dengan fitrah semata. Qala Allah Ta'ala yukhatibu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bilafdin khasin wal muradu bihil am. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafal yang khusus, tapi maksudnya adalah umum untuk seluruh umatnya. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah wahai Muhammad, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Allah jelaskan ini bukan lewat fitrah semata, tapi lewat wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril. Ketahuilah wahai Muhammad, bahwasanya ilah yang berhak kamu ibadah itu hanya Allah. Namanya tauhid ya, karena ada dua bagian, ada tauhid la ilaha illallah, tauhidul ibadah. Dan ada juga Muhammad Rasulullah, tauhidul ittiba. Tauhidul ibadah itu beribadah kepada Allah semata, tauhidul ittiba itu mengikuti cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang bisa kenal Allah berdasarkan wahyu, dan orang juga bisa tahu caranya beribadah kepada Allah pakai apa, dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan itu pun dengan wahyu. Kemudian disebutkan ayat lainnya, surat Al-An'am, tadi surat Muhammad ayat 19. Berikutnya beliau sebutkan surat An-Nahl ayat 106. Allah berfirman, ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ittabi ma uhiya ilaika min rabbik, wahai Muhammad, ikutilah wahyu yang disampaikan kepadamu dari Rabbmu. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadai selain Dia. Wa'akhrid anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Maksudnya jangan mengikuti mereka, tapi tetap mendakwai mereka. Ayat ini jelas sekali ya, ittabi ma'uhiya ilaikin rabbik, ya, segala sesuatu diawalinya dari wahyu, tidak berdasarkan fitrah atau akal semata. Kemudian dalam surat 21 ya, surat Al-Anbiya ayat 25, Allah juga menyatakan bahasanya, kalau jadi salah punya ini, wa ma arsalna qablaka min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budunya. Dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang nabi pun, seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka sembahlah aku. Ayat ini fa akhbara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayati anna sam'a wal wahya anna bi sam'i wal wahyi arafal anbiya'u qablahu tauhida. Dalam ayat ini Allah SWT memberitahukan kepada nabinya Muhammad SAW bahasanya, dengan sam'un, dengan wahyu sematalah para nabi sebelum beliau mengenal tauhid. Para nabi pun sebelum Nabi Muhammad SAW mengenal tauhid itu bukan mengandalkan fitrah yang diambil dari dia ketika kita fitrah ya, ketika masih dalam tulang sulbi bapaknya, tapi berdasarkan wahyu yang Allah sampaikan kepada mereka. Ayat lainnya adalah surat Saba ya, surat 34 ayat 50, di mana Allah berfirman, "Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu samii'un qariib." Katakanlah wahai Muhammad, jika aku tersesat maka itu karena maka sesungguhnya aku menyesatkan diriku sendiri. Wa ini saja itu, dan kalau aku mendapatkan petunjuk, kalau aku tahu ini syirik, ini tauhid, fa bima yuhi ilayya rabbi, maka semata-mata berdasarkan wahyu yang Allah sampaikan kepadaku. Nabi saja seperti itu. Dia mengenal tauhid, ini syirik, itu bukan karena ketika lahir punya misak itu, tapi fa bima yuhi ilayya rabbi, berdasarkan wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi tadi. Artinya apa? Berdasarkan kalau umatnya, berdasarkan dakwah. Kalau belum sampai ilmunya, berarti fitrah semata belum cukup. Waqad istadalla Ibrahimu bi'af'alihi al-muhkamati al-mutqanati ala wihdaniyatihi bi-tulu'i syamsi wa ghurubiha wa zuhuri al-qamari wa ghaibatihi wa zuhuril qawaqibi wa ufuriha. Dan sungguh Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan kaumnya tentang keesaan Allah, wajibnya beribadah, wajibnya bertauhid kepada Allah, haramnya syirik, maka Nabi Ibrahim mendebat kaumnya dengan membuat logika. Logika apa? Falamma ra'al falamma janna 'alaihi al-lailu ra'ab khawfaba qala hadha rabbi falamma afala qala la ihibbul abidin. Ketika datang malam yang gelap gulita, maka dia melihat bintang, maka dia mengatakan inilah Rabbku. Kemudian ketika bintangnya keesokan paginya lenyap, maka dia mengatakan aku tidak menyukai Tuhan yang hilang. Pasti ini bukan Tuhan. Falamma ra'al khamara qala hadza rabbi. Maka ketika dia melihat bulan besok malamnya, maka dia mengatakan inilah Tuhanku. Qala falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalim. Maka ketika bulan ikutan lenyap itu paginya, maka dia mengatakan seandainya Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, maka tentulah aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Disebutkan dalam ayat itu ya. La illam yahdini rabbi, seandainya Rabbku Tuhanku tidak memberi aku petunjuk, la akunanna minal qaumid dhalim, maka aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Orang sesat, tidak sesat, tahu tauhid, tidak tahu tauhid, itu bukan berdasarkan fitrah semata, tapi la ilam ya jini robi. Kalau ada hidayah, Allah beri petunjuk. Falamma ro'at syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza anbar. Ketika dia siangnya melihat matahari dengan cahaya sinar yang kuat, maka dia mengatakan ini ya Tuhanku, karena ini lebih besar dari semua yang sudah saya lihat sebelumnya. Ketika kemudian matahari sore hari juga lenyap, maka barulah dia sadar, barulah dia membuat kesimpulan, oh Tuhan itu sesuatu yang tidak terlihat, malah gaib. Begitu dia cara memahamkan kaumnya. Disebutkan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalim. Kemudian dari ayat ini Imam Alil Alkain mengatakan fa'ulima annal hidayah tawaqqa'at bisamki. Maka diketahui dari ayat ini bahasanya hidayah itu datangnya berdasarkan adanya sam'un, wahyu. Wa kadzalika wujubu ma'rifatir rusuli bisamki. Demikian juga wajibnya mengenal para rasul itu dengan wahyu. Kalau tidak ada wahyu, mana tahu kita kalau Nabi Muhammad SAW itu penutup para Nabi dan Rasul. Mana tahu kita dulu ada Nabi namanya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Ini dari ayat-ayat ini saja kelihatan bahasanya berdalil, bahasanya mita fitrah itu semata cukup sebagai apa dalil membuktikan bahasanya setiap orang lahir ke dunia sudah punya hujah tauhid, tidak perlu rasul, tidak perlu wahyu, tidak perlu dakwah. Kalau bodoh tidak tahu tauhid, maka tidak ada udur sama sekali. Maka itu sangat bertentangan dengan ayat-ayat ini. Ayat lainnya adalah surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 158. Kemudian surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kemudian surat An-Nisa ayat 165 tentang rusulan mubasyirina wa mundzirina bi alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kami utus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan agar manusia tidak memilih lagi alasan untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Kemudian surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 45. Dan terakhir surat Thoha ya, surat 20 ayat 133. Dalam ayat ini ya, dia mengatakan padalla ala anna ma'rifatallahi wa rusuli bisami. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya mengenal Allah, mengenal para rasul, ya, tauhid, ibadah maupun tauhid ittiba itu bisami berdasarkan dengan wahyu, bukan fitrah semata. Kama akhbarallahu, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah. wa hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah, dan inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Dan disebutkan beberapa hadis ya yang membahas tentang hal ini. Inilah singkatnya pembahasan dalil fitrah yang sering mereka pergunakan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas secara sekilas dalil-dalil mereka yang lainnya dan anggapan para ulama ya, bagaimana cara memahami dalil-dalil tersebut. Kita akhiri dengan doa fathratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.